Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Amin. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-Suyuti rahimahullahu ta'ala fi alfiyatihi nazmi durar fi ilmi asar ila qawlihi masahal al-busti fi kitabihi basyartuhu khaffa wa qada wafa bihi. Dengan sanad yang tersambung kepada Imam Asyuti dalam alfiyahnya nazmi durar fi ilmi asar, beliau mengatakan masahal al-busti fi kitabihi basyartuhu khaffa wa qada wafa bihi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah tasahulnya Imam Ibnu Hibban dalam tashih hadis. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tasahulnya Al-Hakim di dalam tashih hadis dalam kitabnya Al-Mustadrak. Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas permasalahan tentang tasahulnya Imam Ibnu Hibban di dalam tashih hadis dalam kitabnya dalam sahihnya. Jadi Al-Hakim juga Ibnu Hibban dikritik oleh sebagian ulama menganggap beliau bahwa beliau termasuk tasahu di dalam mensahihkan suatu hadis dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Nah, namun apa yang dikritik oleh ulama ini tidak disepakati. Kenapa? Karena sebagian ulama yang tidak setuju dengan pernyataan mereka. Mereka mengatakan bahwa Imam Ibnu Hibban ini tidak bersikap tasahul di dalam mensahihkan hadis di dalam kitabnya atau sahihnya. Nah, termasuk ulama yang membela terhadap Ibnu Hibban mengatakan bahwa Ibnu Hibban ini bukan sosok yang tasahul di dalam pentasihan hadis, di antaranya adalah Imam As-Suyuti. Makanya beliau di dalam alfiyah ini menyantumkan, membela terhadap Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, daripada kritikan ulama-ulama yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Hibban ini tasahu di dalam penjahan hadis. Nah, beliau mengatakan masal bustiyu fi kitabihi bal syartuhu khaffa wa qada wafa bihi. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan masahala, tidak bersikap tasahul atau tidak bersikap bermudah-mudahan, maksudnya sahala fi tashihi, tidak bersikap mudah-mudah, bermudah-mudahan, tidak bersikap tasahul, tidak bersikap bermudah-mudahan menggampangkan di dalam mensahihkan suatu hadis. Siapa al-bustiyu? Al-bustiyu ini maksudnya adalah Imam Ibnu Hibban, karena Imam Ibnu Hibban ini nama lengkapnya adalah Muhammad bin Hibban Al-Bustiyu. Jadi Al-Bustiyu ini nisbat, nisbatnya Imam Ibnu Hibban, nisbat kepada nisbatun ila baladin bisijistan. Di Al-Busti atau Busti adalah suatu daerah di negara atau daerah Sijistan. Makanya Imam Ibnu Hibban atau Muhammad Ibnu Hibban dinisbatkan kepada Al-Busti. Nah, masahala tidak bersikap tasahul di dalam mensahihkan suatu hadis, ini pembelaan Imam Suyuti kepada Imam Ibnu Hibban. Siapa al-Busti wa al-Busti, maksudnya Muhammad bin Hibban al-Busti, fi kitabihi, di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya Al-Anwa wa Taqasim, atau yang lebih masyhur dikenal dengan nama Sahih Ibnu Hibban. Nah, As-Suyuti mengatakan bahwa ini sebagai bentuk pembelaan beliau kepada Imam Ibnu Hibban dari kritikan para ulama. Dia mengatakan bahwa Imam Ibnu Hibban ini tidaklah bersikap tasahul di dalam mensahihkan hadis di dalam kitabnya. Bahkan syartuhu, syaratnya Imam Ibnu Hibban itu khaffa ay qalla. Bahkan syaratnya Imam Ibnu Hibban ini khaffa, sedikit. Syaratnya Imam Ibnu Hibban sedikit. Berbeda dengan syaratnya para ulama yang lain ketika menuliskan kitabnya. Jadi bahkan sebaliknya, Syarat yang ditentukan oleh Imam Ibn Hibban di dalam penulisan kitabnya Sahih Ibn Hibban atau Al-Anwa wa Taqasim ini sedikit. Bahkan syarat yang beliau cantumkan, yang beliau syaratkan dalam penulisan kitabnya mengenai periwayatan hadis yang beliau riwayatkan, yang beliau cantumkan dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban ini sedikit. Sedikit, tidak sebanyak para imam-imam lain ketika mereka mensyaratkan dalam kitab-kitab mereka. Berbeda dengan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain. Termasuk Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nah, syaratnya Imam Ibn Hibban ini sedikit. Sedikit, tidak sebanyak mereka, para imam yang lain. Bahkan, waqada wafa, dan sungguh telah menetapi siapa Imam Ibn Hibban Al-Busti bihi dengan syarat. Bahkan Imam Ibn Hibban ketika membuat syarat dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban atau Al-Anwa wa Taqasim, nah syaratnya sedikit dan beliau pun menetapi syarat tersebut. Jadi apa yang beliau syaratkan dalam kitabnya, beliau tetapi. Berbeda dengan imam-imam yang lainnya, syaratnya banyak, bahkan sebagian imam lain mensyaratkan seperti berapa syarat tapi tidak menetapinya di dalam kitabnya. Termasuk adalah seperti Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nah, sedangkan Imam Ibn Hibban syaratnya sedikit dan beliau menetapi terhadap syarat tersebut. Menetapi pada syarat tersebut. Tidak mengingkarinya, tidak meninggalkan apa yang beliau syaratkan dalam kitabnya. Nah, puncak dari bentuk kritikan para ulama yang mengkritik Imam Ibn Hibban dengan mengatakan bahwa Imam Ibn Hibban sebagai sosok yang tasahul di dalam mensahihkan suatu hadis dalam kitabnya. Nah, ini puncaknya adalah Imam Ibn Hibban memasukkan hadis yang sejatinya hasan, memasukkan ke dalam kategori hadis yang sahih. Memasukkan hadis yang sejatinya hasan dalam kelompok-kelompok hadis yang sahih. Karena Imam Ibn Hibban mensyaratkan, mengatakan bahwa dalam kitabnya ini Al-Anwa wa Taqasim memuat hanya hadis-hadis yang sahih saja. Sehingga kitabnya dinamakan Sahih Ibn Hibban. Tapi kenyataannya, menurut penelitian beberapa ulama yang mengkritik beliau, ada beberapa hadis yang sejatinya dinilai hasan, masukkan ke dalam sahihnya, makanya dikritik. Nah, ini puncak dari bentuk kritikan para ulama kepada Imam Ibn Hibban. Nah, yang perlu dipahami bahwa mengenai istilah hasan itu sendiri, jadi ada perbedaan antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin mengenai istilah hasan. Untuk ulama di kalangan ulama mutaqaddimin, istilah hasan, mereka banyak menggunakan istilah hasan dimasukkan ke kategori sahih. Jadi ketika mereka mengatakan, ketika mereka para ulama mutaqaddimin mengatakan bahwa hadis yang sahih ini memuat, mencangkup hadis yang sahih juga mencangkup hadis yang hasan. Artinya apa? Sahih ini bimakna sahihun lih ihtijaj, sahihun lih ihtijaj, sahihun salihun lih ihtijaj. Jadi sahih atau baik atau pantas bisa digunakan untuk berhujjah. Nah, ini istilah di kalangan mutaqaddimin. Ketika mereka mengatakan sahih itu bimakna bermakna sahih untuk digunakan hujjah, dipakai berhujjah, bisa digunakan untuk berhujjah, mencangkup hadis yang sahih yang aslinya memang istilah itu adalah hadis yang sahih, juga mencangkup hadis yang hasan. Karena hadis hasan pun bisa digunakan untuk hujjah. Ini istilah di kalangan mutaqaddimin. Berbeda dengan di kalangan mutaakhirin. Kalangan mutaakhirin ketika istilah-istilah sudah baku, antara yang sahih, sahih di kemudian istilah hasan, baik itu hasan yang ligorihi, lizatihi, sahih di lizatihi, ligori. Nah, ketika istilah mereka membedakan dengan ketat antara istilah sahih dengan istilah hasan. Nah, inilah perbedaan, titik perbedaannya seperti itu. Nah, di antara ulama yang menggunakan metode mutaqaddimin dalam istilah sahih yang mencakup hadis hasan adalah Imam Ibn Hibban. Juga di antaranya adalah Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Makanya ketika Imam Ibn Hibban memasukkan hadis yang hasan ke dalam sahihnya, Sahih Ibn Hibban, ini maksudnya beliau memasukkan hadis yang memang sahih untuk digunakan hujjah. Allahu a'lam. Itulah puncak dari bentuk kritikan ulama kepada Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi mengenai kritikan kepada Imam Ibn Hibban ini memang ada perbedaan. Sebagian ulama mengkritik beliau masalah tasahul pentasihan hadis, sebagian ulama membela beliau, termasuk diantaranya adalah Imam Asyuti. Berbeda dengan Imam Al-Hakim. Setiap penjelasannya mengenai tasahulnya Imam Al-Hakim di dalam pensahihan, pentasihan dalam kitabnya Al-Mustadrak. Untuk syarat atau tasahulnya Imam Al-Hakim ini hampir disepakati. Kebanyakan ulama memang setuju akan tasahulnya Imam Al-Hakim. Walaupun mereka, sebab mereka mencari ihtimal, mencari taujih dalam kitabnya Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim cenderung tasahul dalam mensahihkan hadis. Kenapa? Karena memang Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak mencantumkan syarat bahwa beliau akan meriwayatkan hadis dengan perawi-perawi yang semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, sepakati Imam Bukhari, Imam Muslim atau salah satu dan terkeduanya. Tapi banyak kali beliau tidak menetapi apa yang beliau syaratkan. Makanya banyak ulama yang mengkritik beliau. Berbeda dengan Imam Al-Hakim, Imam Al-Hakim ini ada perbedaan. Sebagian ulama mengkritik beliau, sebagian ulama membela beliau. Dan ternyata adalah Imam As-Suyuti, mencari taujih, mencari pembelaan terhadap Imam Ibn Hibban. Imam As-Suyuti melanjutkan dalam nazamnya. Nah, tadi kita membahas tentang tasahulnya Imam Ibn Hibban dan pembelaan Imam As-Suyuti terhadap Imam Ibn Hibban. Dan kita lanjutkan tentang masalah mustakhraj atau mustakhrajah. Nah, beliau mengatakan wastakhraju 'ala sahihaini bi an yarwi ahaditsa kitabin haitsu an la min tariqi man ilaihi amada mujtami'an fi syaikhihi fa sa'ida wastakhraju. Nah, mereka ulama, para ulama menistikhrajkan, menuliskan kitab atau membuatkan kitab istikhraj atau mustakhraj. Para ulama mereka menistikhraj atau menulis kitab mustakhraj. Nanti akan jelaskan apa itu istilah mustakhraj. Wastakhraju, dan mereka para ulama muhaddisin menuliskan kitab dengan metode istikhraj atau menuliskan kitab mustakhraj ala sahihaini, atas dua sahih, maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, para ulama, Imam Muslim katakan para ulama melakukan metode penulisan istikhraj kepada sahihain. Jadi dalam penulisan kitab ada berapa metode? Ada metode al-jami, ada metode as-sunan, ada metode al-mustakhraj, ada metode al-musnad, dan metode-metode lainnya. Nah, di antara metode-metode yang disebutkan tadi ada istilah dengan metode penulisan mustakhraj. Apa itu mustakhraj nanti akan disebutkan, dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, para ulama ketika setelah habis atau setelah zamannya para Imam Kutubus Sittah, termasuk setelah zamannya atau setelah masih di masa Imam Kutubus Sittah dan setelahnya, dan sebagian ulama mereka menuliskan kitab dengan cara mustakhraj. Yaitu di antaranya adalah mereka menuliskan kitab mustakhraj kepada sahihain dan kitab-kitab lainnya. Nah, di sini Imam As-Suyuti hanya mengatakan ala sahihain, atas dua sahih. Ini bukan berarti pembatasan, bukan berarti pembatasan bahwa kitab dengan metode penulisan mustakhraj hanya kepada sahih Bukhari, sahih Muslim, itu tidak. Tidak hanya kepada dua kitab itu saja, tidak. Tapi juga mencakup kepada kitab-kitab yang lain, termasuk kepada Sunan Abi Dawud, juga kepada Al-Mustadrak Imam Al-Hakim dan kitab-kitab yang lainnya. Dan sebenarnya kitab-kitab Kutubus Sittah itu ada kitab mustakhrajnya. Namun kenapa Imam Suyuti mengatakan ala sahihain, ini maksudnya adalah li golabah, li masyhur, li takthir. Karena kebanyakan, karena masyhurnya sahihain, juga karena sebagai kemasyhuran perwakilan terhadap Kutubus Sittah. Nah, makanya beliau mencantumkan hanya sahihain saja. Tapi sejatinya tidak hanya sahihain yang ada mustakhrajnya. Nah, para ulama setelah zaman Imam Kutubus Sittah, di masa Imam Kutubus Sittah atau setelah zaman setelahnya, ini menuliskan kitab mustakhraj kepada sahihain dan kitab-kitab lainnya. Nah, apa itu kitab mustakhraj? Imam As-Suyuti mengatakan, menjelaskan, yang dimaksud mustakhraj adalah bi'ai yarwi, apabila meriwayatkan siapa orang, maksudnya sahibul mustakhraj, orang ini usia ulama yang menuliskan kitab mustakhraj, ahaditha kitabin, pada beberapa hadis suatu kitab. Nah, ini bentuknya nakiroh, kitabin nakiroh. Maksudnya apa? Mencakup sahihain dan kitab-kitab lainnya. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan kitab-kitab lainnya. Ahaditsa kitabin, pada beberapa hadis suatu kitab. Ini mencakup semua kitab. Nah, haitsu di mana andari la min tariqiman. Haitsu di mana andari la diwi min tariqi nafsihi. Tidak meriwayatkan dari jalurnya sahibul mustakhraj. Tidak meriwayatkan dari maaf, tidak meriwayatkan dari jalurnya sahibu kitab. Namun min tariqiman, dari jalurnya orang. Maksudnya ini la kembalinya, kembali ke setelahnya. La yarwi min tariqi nafsihi, la min tariqiman. Maksudnya seperti itu. La tidak meriwayatkan dari jalurnya sahibu kitab, ya, sebagai penguat, yaitu la min tariqiman, tidak melalui jalurnya orang. Man ini bimakna maksudnya la sahibul kitab. Sahibul kitab seperti Imam Bukhari, Sunan Ibnu Bukhari, Sunan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya. La min tariqiman, tidak melalui jalurnya orang, maksudnya sahibul kitab. Ilaihi, kepada man amada bertujuan atau bermaksud siapa sahibul mustakhraj. Nah, inilah pengertian dari mustakhraj. Ini mustakhraj adalah istilah, istikhraj adalah istilah penulisan kitab, yang mana sahibul mustakhraj, ulama yang menuliskan kitab mustakhraj, mereka meriwayatkan hadis-hadis suatu kitab, contohnya sahih Bukhari, namun tidak melalui jalur sanad yang dicantumkan oleh sahibul kitab. Misalkan kita melihat mustakhraj Sahih Bukhari, berarti penulis atau ulama yang menuliskan kitab mustakhraj Sahih Bukhari ini mencantumkan hadis Sahih Bukhari yang termaktub Sahih Bukhari, tapi tidak melalui jalur sanad yang sama yang dicantumkan oleh Imam Bukhari. Nah, itu maksudnya seperti itu. Namun ada syaratnya, yaitu mujtami'an. Mujtami'an, berkumpul antara sahibul mustakhraj dengan sahibul kitab di dalam isnad, fi syaikhihi, di dalam syaikhnya atau gurunya sahibul kitab. Nah, syaratnya dikatakan suatu kitab dengan metode istikhraj adalah sahibul mustakhraj ini mencantumkan jalur sanad yang berbeda dengan sahibul kitab, namun nanti akan bertemu di gurunya sahibul kitab. Nah, itu syaratnya seperti itu. Jadi ketika misalkan ada seorang ulama menuliskan mustakhraj kepada Sahih Bukhari, nah beliau Sahih Bukhari ini mencantumkan sanad tersendiri yang beliau punya. Namun nanti akan bertemu dengan salah satu gurunya Sahihul Kitab, yaitu Imam Bukhari. Nah, itulah yang dinamakan metode istikhraj atau kitab mustakhraj, mencantumkan periwayatan hadis suatu kitab melalui jalur hadis yang berbeda dengan sahibul kitab, namun nanti akan berkumpul dengan, bertemu jalur sanadnya kepada gurunya sahibul kitab. Itulah yang dinamakan istikhraj. Nah, fasa'idan atau lebih, maksudnya adalah fama fauqa syaikh ka syaikhi syaikh hatta yasila ila sahabi. Nah, syarat bertemunya ini tidak harus dengan ketentuan pas di atas gurunya sahibul kitab saja, tidak. Tapi intinya adalah di atas setelahnya, baik itu gurunya sahibul kitab, bahkan gurunya sahibul kitab sampai ke. Jadi syarat bertemunya sanad kami tidak harus disyaratkan mutlak bertemu pas di atas gurunya sahibul kitab, bisa saja di atasnya lagi sampai nanti di ujungnya adalah bertemu di jalur sahabat. Itulah yang dinamakan kitab mustakhraj, kitab yang meriwayatkan hadis suatu kitab melalui jalur sanad yang berbeda, namun nanti bertemu di gurunya penulis kitab, atau lebih, di gurunya, bahkan nanti sampai sahabat. Itulah yang dinamakan dengan mustakhrad, metode penulisan mustakhrad. Nah, para ulama di zaman Imam Kutubus Sittah dan setelahnya, mereka menuliskan metode penulisan kitab dengan cara istikhraj, yaitu mencantumkan hadis suatu kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi, nanti akan bertemu dengan jalur sanadnya dengan sanadnya, jalur sanadnya Sahibul Kitab di atasnya, atau di atasnya lagi, sampai batasnya adalah bertemu di sahabat. Itu salah satu metode penulisan kitab. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa faedah para ulama menuliskan kitab dengan cara mustakhrad, dan apa saja yang disyaratkan ketika kita membaca kitab mustakhrad, meriwayatkan hadis ketika kita membaca melalui mustakhrad suatu kitab. Apakah sama ketika kita meriwayatkan dari sahibul kitab yang asli? Apakah berbeda? Nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Nah, selain Kutubus Sittah, penjelasan tadi, walaupun Imam As-Suyuti di sini menjatuhkan ala sahihain, ini maksudnya bukan hanya khusus sahih saja, karena Kutubus Sittah pun semuanya ada mustakhronnya. Contohnya di antaranya adalah Muhammad bin Abdul Bali, beliau menuliskan kitab mustakhrad kepada Sunan Abi Dawud. Juga ada Abu Ali At-Tusi, beliau menuliskan kitab mustakhrad kepada Sunan At-Tirmidzi. Juga ada Imam Al-Iraqi, beliau mencantumkan kitab mustakhrad terhadap mustadraknya Imam Al-Hakim, tapi belum disempurnakan. Dan masih banyak lain. Jadi semua kutubus sittah ini ada kitab mustakhradnya. Bisa dilihat nanti di kitab yang lebih luas seperti Tadribur Rawi dan kitab-kitab lainnya. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Untuk lebih lengkapnya pembahasan mustakhraj akan dibahas di pertemuan selanjutnya insyaallah biidznillah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu 'alan nabiyil amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.